الله أما بعد. قال مصدر الفعل الماضي، مصدر فعل ماضي. للفعل الماضي مصادر كثيرة. فعل ماضي تملكي banyak مصدر. منها مصدر على وزن فعول. Di antaranya masdar yang berwazan fu'ul. Terkadang satu fi'il masdarnya tidak hanya satu. Seperti yang berwazan fu'ul dan wazan-wazan masdar itu banyak. Nanti akan dipelajari juga di kitab-kitab syarif, ya, di akhir-akhir kitab tentang wazan-wazan masdar. Yang disebutkan ini wazan fu'ul, contohnya jala saya jilisu julus. Apa artinya julus? Duduk, ya. Al julusu huna mamnu'un, artinya apa Pak Lukman? Dilarang duduk di sini. Duduk di sini dilarang, dilarang duduk di sini. Sajada yasjudu sujudun. Ikra ya Pak Bila. Sajada yasjudu sujudun yajibu yajibu sujudu lillahi wahdahu. Tarjim wajib sujud hanya kepada Allah. Nah, terus roka'a yarka'u ruku'un nakulu fi ruku'i subhanallahil azim. Rukuk artinya rukuk. Yang itu yang bacaannya itu yang diartikan. Nah, kita mengatakan mengucapkan di dalam rukuk subhanallahul subhanallahil azim. Nah, naik ke gunung. Nah. Fail. Nah, terus. Dan keluar sesudah keluarnya. Nah, yang dicetak tebal itu contoh-contoh masdar ya, rukuk, duhul, kuruj. Yang lain apa bila masdar dan fuul? Darah saya dulu itu darsan. Terus jamak. Itu wazan jama, fu'ul. Ada di sini, rukub sudah. Baik. Kalau nanti ketemu yang wazan fu'ul. Pembahasan berikutnya tentang amma. Amma harfun yadullu ala tafsil baina syai'aini au aktsara. Amma adalah huruf untuk menunjukkan rincian antara dua perkara atau lebih. Hamsilatun, contoh-contoh ikra ya Pak Isa. Bikamil kitabu wal jumlatu wal majalatu. Ammal kitabu fahuwa bi asyarati riyalatin wa ammal majalatu fihi Fahiyah di salah satu riyalatin. Berapa harga kitab dan majalah itu? Adapun kitab, maka adapun kitab itu, adapun kitab itu, maka di kitab ini, ya. Kitab ini harganya 10 riyal. Dan adapun majalah dia, majalah ini, maka dia harganya 1 rial. Salah satu 3 rial. Amma ya. Untuk rincian, untuk merinci harfu tafsil. Berikutnya. Ayatul Hamidun wa Khalidun wa Hadithu. Amma Hamidun yatrifu bi amiyat anamiyati. Wa amma Khalidun yatrifu bi kulati hadithu. Wa amma Hadithu yatrifu bi kulati samiyati. Di mana Hamid dan Khalid dan Khalidah belajar? Anda pun hak Hamid dia belajar di tanah dia. Anda pun Khalid dia belajar di kuliah hadis. Anda pun Khalid itu dia belajar di kuliah tarikh. Fakultas. Berikutnya. Akhi wa akhun li. Perhatikan bedanya akhi dengan akhun li. Beda ya, akhi dengan akhun li. Kalau akhi artinya apa? Saudaraku. Ma'rifat. Kalau akhun li, salah satu ini saudaraku. Nakirah. Bedanya itu ya, kalau akhi itu ma'rifat, saudaraku ini ya. Akhun li, saya memiliki misalkan akhun li. Perhatikan penerapannya. Idza aradta ta'rifa syahsin muayyanin qulta akhi sadiqi qaribi bil idhafati ila ya il mutakallimi. Apabila engkau ingin memakrifatkan seorang tertentu, kamu ucapkan akhi, saudaraku, sodiki, temanku, koribi, kerabatku, dengan diidofahkan kepada yang mutakalim langsung. Wa idza aradta tankirahu qulta akhun li. Jika kamu ingin menakirahkan dia, akhun li, saudara, salah satu saudaraku, ya, sodikun li, koribun li. Tafsilun billami bainal ismi tafsil ini fi'il ya. Fasala yafsilu. Tafsilu billami bainal ismi wa il mutakallim. Kamu pisahkan dengan lam antara isim dan ya-nya. Akhun li dengan akhi. Bedanya apa tadi? Kalau akhi itu ma'rifat, akhun li nakirah. Paham ya, Fuan? Beda antara akhi dan akhun li. Ada husani asyara, pelajaran yang ke-12, wasalisa asyara dan yang ke-13. Isnadul fi'il mudhari' ila dhamair, penyandaran fi'il mudhari' kepada dhamir. Sabaqa dirasatuhu fi dasis 11 fi jadwalin mukhassasin lahu farji ilaihi zadakallahu ilman wa hirfan. Telah berlalu pelajaran nya di pelajaran yang ke-11 tentang bagan yang khusus baginya, bagan khusus untuk fi'il apa? Mudhari. Nah, hadi asyara, ghaib, khotob, mutakalim dan seterusnya. Semoga rujuklah kembali kepadanya, ini suruh melihat kembali, semoga Allah menambahi ilmu dan semangat. Wasa'u'idu zikrahu. Bukan zikru ya. Afan. Sa'u'idu. Berarti ini kalau u'idu berarti fi'il apa? U'idu fi'il mudhari'. A'ada yu'idu. Tapi kalau u'ida Nah, itu majhul. Nanti dikurus sebagai amrul fa'il. Tapi kalau sa'u'idu, berarti saya akan mengulangi zikrohu guna di badan nasab. Dipahami ini harokatnya. Tapi yang jelas ini adalah sinnya. Berarti kalau sin berarti fi'il apa? Mudhari'. Sehingga zikrohu nasab bukan rofa. Sebagai maf'ul bih dari sa'u'idu. Saya akan mengulangi penyebutannya huna ijmalan secara global. Wadzalika itmaman lil faedah, yang demikian untuk menyempurnakan faedah. Tasrif fi'il mudhari'. Naam. Dhamir bau jamaah. Contohnya ya drusuna ta drusuna. Fa'ilnya ya. Rupanya dengan tetapnya nun. Ya mukhatabat ta drusina. Fa'ilnya ya mukhatabat, tanda rupanya tetapnya nun. Yang nun niswah ya drusna ta drusna. Fa'ilnya nun niswah tapi hukumnya mabni ala sukun. Nah. Coba ditasrif ya drusun. Baik, ya terusu, erop lah. Ya terusu, ikhmude. Kenapa? Fa'ilnya mana itu? Ada fa'ilnya? Dua, ya terusu berarti fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir musatir jawazah. Akhiruhu. Dua, ya terusani, huma ya terusani, ya terusani di top. Jadi tanda rupanya apa? Marfu'un bil marfu'un ala marfu'ah i sebutin nun. Karena fa'ilnya wal alif alif. Nang domirun domirun mutasirun mabniun ala sukun. Ya drusuna. Ya drusuna. Fi'lun mudhari'un marfu'un bi tajarrudihi minan anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi subutun nun li anahu minal amsilatil khamsa wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il ya drusna. Adrusu. Fi'lun mudhari'un marfu'un bi tajarrudihi nasib nasibi wal jazim alamat rafi'i wahyul akhir. Fa'ilnya lo paham ya. Sekarang kita melanjutkan pembahasan kasruhan amzati inna wa fathuha. kapan mengkasroh hamzah inna dan di fathah dibaca inna dan dibaca anna. Awalan tuksaru hamzatu inna fi mawadi'a katsiratin. Hamzah inna dikasrah pada tempat-tempat yang banyak. Nadrusu minha mawdi'aini faqat. Kita akan pelajari di sisi darinya dua tempat saja. Yang pertama fi ibtida'il kalam. Contohnya innallaha ghafurur rahimun, inna taliba mustahidun, inna darsa sahlun. Yang kedua ba'dal fi'li qala. Yaqulu qala al-muraqibu innal mudarrisa ghaibun. Kata pengawas innal mudarrisa ghaibun. Yaqulu al-mudarris. Ini enggak mesti harus fi'il madhi, fi'il madhi, fi'il amr, ya. Yaqulu al-mudarris innal ikhtibara sahlun. Berkata pak guru, ujian semuanya ujian ini mudah. Qul inni mu'minun, katakanlah saya beriman. Yaquluna innaka musafirun, mereka berkata semuanya engkau seorang musafir. Tempat yang lainnya indah ya khana Aba Luqman, yang sudah dipelajari dalam pelajaran Nahwu. Kosan, contohnya Maulahi innallahu adil. Nah, wal asri innal insana. Terus setelah apa lagi? Setelah kalimat, setelah kola, setelah sumpah, setelah apa lagi ya, Bu Aisyah? Numer ingat? Kot? Kot apa? Kot masuknya ke fi'il, enggak bisa masuk ke isi, ke huruf. Setelah apa? Setelah? Belum masih ingat? Tidak sekarang. Setelah Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yang kedua tuftahu hamzatu hamzatu inna, itu dibaca anna fi mawadi'a katsiratin. Sifat hamzah inna juga di tempat yang banyak. Naam. Nadrusu minna mawdi'an wahidan faqat, kita pelajari satu tempat saja. Yang yaitu ba'da jami'il af'ali ma'adal af'al qaul, setelah semua fi'il selain fi'il qaul. Qala yaqul kul fihi tafsilun sadadrusu fima ba'du insyaallah. Ada rinciannya yang akan kamu pelajari nanti setelah ini insyaallah ta'ala. Contohnya asyhadu anna muhammadan rasulullah, sami'tu annal mudarrisa ghaibun, adunnu annaka tabibun, atarifun annani atakalamu khamsa lughat. Apakah kamu tahu saya bisa bicara 5 bahasa? Nah. Tempat yang lain, Pak Luqman. Ini dengan jumlah lain pola. Tambahkan, alhamdulillah. Waisa, Wanume, Pakias, di dahului huruf jar, li anna, fi anna, ka anna. Dan kalau di dalam pasar nawa ada rinciannya ya, menjadi maful bi, mahalnya, naam, dan tempat-tempat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nak tadi dihadap warahmatullahi wabarakatuh.